Musicana Coleman. Adakah kau bisa rasakan yang saya rasa, ataukah kau selalu lupa hingga saat ini yang kau bikin luka. Semua selain perlahan menjauh dari kata fine. Satra mau jika kau terus bermain, tolong kau serius lagi masih ada time. Jangan saya bicara ini karena saya sayang, dan bukan saya marah karena saya tertahan. Tapi karena cinta jadi saya bertahan, meski kau lakukan kesalahan yang sama berulang. Harap kau tahu kan rasa, kau buat semua seakan biasa. Hati itu sulit untuk berkata, andai kau tahu sapu problema. Tetap saya juangkan semua walaupun nyali berunding dengan nyawa. Tetap saya bersandar tunggu kodeng sabar, yakini takdir yang indah tak akan terbakar. Jujur Satra mau, obat sa bimbang hati ini hanya pikir kau. Sampai kapan kau dapat mengerti sapu mau? Jujur sa kecewa namun su terlanjur sayang kau. Kau dengar sayang sa begini karena sa sayang. Jujur Satra bisa bila nanti kau menghilang. Coba sayang untuk kali ini kau pahami, sa punya isi hati dan pasti kau kan sadari. Begitu sulit sa lepaskan kau, tampung susah semua karena kau. Bagi keluh kesah hanya dengan doa, tutup itu dari yang kau tahu meski luka. Harus yakin saya pertahankan meski susah, karena saya sudah terlanjut berikan sapu rasa. Jika pergi percuma dengan semua perjuangan, yang sulama tong lakuni saya takut kehilangan.